السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari kutayb al-usul al-thalatha. Kita sampai kita sudah bahas tentang al-aslul al-awwal dan tentang anwa'ul ibadah, yang sudah kita bahas bahwa memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka orang yang melakukan demikian musyrikun kafir. Artinya dia telah berbuat syirik kepada Allah dan telah kafir, keluar dari Islam, dengan dasar ayat Al-Quran, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُطْلِحُ الْكَافِرُونَ. Artinya sudah saya jelaskan bahwa secara hukum asal orang yang melakukan demikian musyrik kafir, tetapi menentukan orangnya tidak dibolehkan. Meskipun kita lihat sendiri dia melakukan kesyirikan, karena permasalahannya kemungkinan karena dia jahil, bodoh. Kemungkinannya karena dia terpaksa. Kemungkinannya karena dia khilaf. Kemungkinan yang lain masih banyak. Makanya dalam hal ini kita harus hati-hati. Dalam menentukan memalingkan ibadah kepada selain Allah musyrik kafir, itu harus. Artinya secara hukum harus kita katakan demikian, karena nasnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menentukan orang yang melakukan demikian, meskipun kita lihat ini hati-hati. Kecuali kalau dia jelas-jelas kafir, seperti kita mengatakan Nasrani kafir, Yahudi kafir, jelas. Atau Buddha atau Hindu kafir, jelas. Gitu. Tapi kalau Muslim yang dia meminta kepada kubur, kepada batu dan segala macam, kalau dia masih mengaku Muslim, kita lihat dia masih sholat dan segala macam, untuk mengkafirkan, ini hati-hati. Bahwa masalah ini masalah berbahaya. Sebab kalau kita salah dalam mengkafirkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut. Ini hati-hati. Meskipun ada sekelompok orang yang berani mengkafirkan, bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang yang berbuat syirik kafir, bahkan ulama pun dikafirkan karena tidak baiat kepada imamnya. Ini yang seperti ini sudah masuk kelompok khawarij. Jadi kalau orang tidak berbaiat kepada imamnya, contohnya seperti Islam jamaah atau jamaah muslimin, yang orang harus berbaiat kepada imamnya. Muslim yang lain tidak masuk golongan dia, tidak masuk jamaah dia, kafir. Karena orang yang tidak baiat kepada imam, matinya seperti bangkai jahiliyah. Kalau kita tanya, apa semuanya demikian. Iya, hatta ulama di Indonesia ini kalau tidak berbaiat kepada dia kafir. Seperti itu. Itu pemahaman dia yang salah. Ini pemahaman seperti ini, pemahaman Khawarij. Khawarij itu satu golongan yang berpisah dari jamaah kaum muslimin yang benar. Seperti Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Khawarij, prinsip Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Dia akan kekal dalam neraka. Sedangkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Orang yang berbuat syirik saja yang dia masuk neraka dan akan kekal dalam neraka selama dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang yang lain yang berbuat dosa besar, dia berdosa tapi tidak dikatakan kafir. Seperti umpamanya orang minum khamr, atau dia berjudi, atau dia mengambil barang orang lain, dosa besar, tapi gak bisa kita katakan dia kafir. Jadi kalau Khawarij kafir gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi ada sekelompok orang yang memang ifrat atau ghulu. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Ada juga yang tafrid, menyia-nyiakan. Pokoknya orang mau berbuat bagaimana, yang penting KTP-nya Islam. Nah, ini tafrid yang seperti ini. Dalam Islam tidak demikian. Kalau memang dia telah berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan, berbuat harus kita jauh wajib dakwahkan, kita wajib ingatkan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir, harus kita ingatkan demikian. Tapi menentukan orangnya tidak boleh. Jadi ada di dalam kaum muslimin di Indonesia ini ada orang yang ifrat, ghulu, berlebih-lebih dalam mengkafirkan, ada yang tidak. Pokoknya semuanya sama, selama Islam insya Allah masuk jannah. Meskipun dia syirik, meskipun dia menyembah selain Allah. Nah, ini yang seperti ini namanya tafrid. Artinya dia lalai menyia-nyiakan ketentuan syariat yang ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akidah kita, umat ini, umat wasatan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Dia tidak ghulu dan tidak menyia-nyiakan, menurut dalil. Artinya yang kita harus kafirkan, kita katakan itu kafir, tapi tidak menentukan orangnya. Kecuali kalau memang jelas-jelas dia kafir. Jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah dia telah kafir, jelas demikian. Ya, kita harus kafirkan kalau jelas-jelas demikian. Tapi kalau tidak, hati-hati. Hati-hati. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini. Di antara anwa'ul ibadah, ya, itu sudah disebutkan macam-macam, bahwa kita tidak boleh memalingkan dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah. Kalau memalingkan kepada selain Allah, berarti dia musyrikun kafir. Yang terakhir, kajian kita sampai ke mana? Dalil apa? Khasyiah. Dalil khasyiah. Wa dalilul khasyiyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dalil al-khasyah, dalil dari khasyah, khasyah itu takut, sama dengan khauf. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 150. Surah Al-Baqarah ayat 150, Allah berfirman, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Artinya, janganlah takut kepada manusia. Hum, mereka di sini artinya annas. Artinya fala takhshaun nas, maksudnya begitu. Jangan kamu takut kepada mereka manusia. Wakhshauni, dan takutlah kepadaku saja. Karena yang berhak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, tidak boleh kita takut kepada mereka. Takut hanya kepada Allah. Maka di sini dikatakan, memalingkan kepada selain Allah, syirkun akbar. Ini sudah kita bahas, bahwa takut itu ada dua, ada takut yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya syar'i. Kalau yang tabi'i, manusia itu takut seperti takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut binatang buas, tidak dikatakan syirik. Tapi kalau takut umpamanya kalau lewat tempat sebelah sana nanti ada jin mengganggu dan segala macam. Nah ini takutnya syar'i, tidak boleh. Dia harus takut kepada Allah. Nah ini yang sifatnya seperti ini. Atau kalau dia tidak datang ziarah ke kubur wali itu, maka dia akan kualat hidupnya, tidak bahagia dan segala macam. Nah ini takut syar'i, yang tidak boleh dia takut. Dia harus takut kepada Allah. Dan kepercayaan itu harus ditinggalkan, karena kepercayaan itu tidak benar. Yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat, sampai masyarakat mengambil sesajen khusus untuk jin, khusus untuk orang-orang yang sudah mati, atau menyembelih sesuatu. Karena apa? Takut. Kalau tidak dipasang yang demikian, bahkan berbahaya hidupnya, akan diganggu dan segala macam. Nah ini semuanya yang tidak boleh, dan perbuatan ini syirik, yang sepertinya syirik. Kemudian wadalilul inabah, inabah yaitu taubat termasuk ibadah. Inabah ini taubat termasuk ibadah. Ya, inabah yaitu taubah. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, dan kembalilah kepada Rabb kamu. Wa anibu, dan kembalilah ila rabbikum, kepada Rabb kamu. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54. Dalam ayat lanjutannya disebutkan, min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Begitu lanjutan ayatnya. Sebelum datang kepada kamu siksa, dan kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54, Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum, kembalilah atau bertobatlah kepada Rabb kamu, dan menyerah dirilah kepadanya, atau berserah dirilah kepadanya. Taubat ini termasuk ibadah, dan syarat taubat itu ada tiga menurut penjelasan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini imam yang terkenal, dan bukunya di Indonesia juga terkenal terjemahannya. Apa di antara karyanya Imam Nawawi yang terkenal di Indonesia? Yaitu kitab Riyadhus Shalihin, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kitab yang terbesar dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab yang besar. Kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau anda melihat dalam kitab Taubah, bab taubat dalam Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Imam Nawawi, syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama, al-iqla. Kata Imam Nawawi, yang pertama al-iqla. Iqla itu artinya melepaskan diri dari perbuatan itu. Artinya tadinya orang biasa melakukan sesuatu perbuatan, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Kemudiannya dia minum khamar, atau dia berjudi, atau dia riba, atau dia yang lain, harus tinggalkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, an-nadam. An-nadamu, nadam. Nadam itu artinya menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, al-azmu. Al-azmu itu artinya dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Ini kaitannya, ya terus syarat-syarat yang lain, ya ikhlas segala macam, ya harus. Itu harus ikhlas jelas karena Allah. Kemudian kata beliau, kalau berhubungan dengan manusia, Itu ada syarat yang keempat. Harus dia kembalikan. Umpamanya ada orang mengambil barang orang lain. Taubatnya dia harus kembalikan barang itu. Atau dia pernah hutang, harus bayar dulu hutangnya. Sebab kalau dia gak bayar, akan dituntut nanti di akhirat. Ya, yang berkaitan dengan hubungan manusia, antara manusia dengan manusia, harus diselesaikan dulu hubungan itu. Kalau tidak, akan dituntut. Umpamanya, dia pernah memotong tangan orang, dan belum dikisos, belum dipotong tangannya, akan dibalas nanti di akhirat. Karena berhubung dengan hak-hak manusia, belum selesai urusannya. Atau dia membunuh orang, belum sempat dibalas bunuh, akan dituntut oleh orang itu nanti di akhirat. Kalau belum dilaksanakan hukum Islam, artinya dikisos dia. Nah sekarang kita kembali kepada ayat ini. Itu tentang syarat taubat. Kemudian, jadi tentang taubat ini jelas ada pembicaraan tersendiri, artinya khusus kaitan dengan taubat ini. Dalam ayat ini, muallif membicarakan bahwa taubat itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi bertaubatnya kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, dalam ajaran-ajaran selain Islam, atau dalam firqah-firqah yang sesat, dalam ajaran selain Islam, kalau ada orang yang salah berbuat dosa, itu kembalinya kepada orang yang dianggap sebagai tokoh, atau guru, atau rahib, atau pendeta, atau pastor. Dia berbuat salah, kembalinya kepada mereka, bukan kembali kepada Allah. Minta maafnya kepada si pendeta atau si pastor. Atau dalam ajaran-ajaran selain Islam begitu. Atau dalam firqah-firqah yang sesat, seperti yang tadi saya sebutkan. Karena dia sudah ada imam, kalau dia berbuat salah, harus datang kepada imamnya, minta maaf kepada imam. Nanti kata imam, ya sudah saya maafkan, tapi syaratnya kamu harus denda, bayar segini. Jadi imam itu punya hak menerima taubat menurut mereka. Ini batil. Nah, mengembalikan atau bertaubat kepada selain Allah, perbuatan ini syirik. Syirkun akbar. Karena taubat itu milik Allah. Orang bertaubat harus kepada Allah. Setelah dia memenuhi syaratnya, dia harus bertaubat kepada Allah. Minta ampunnya kepada Allah. Tidak kepada manusia. Tidak bisa minta ampun kepada manusia. Jadi minta ampunnya kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Kesalahan apapun yang dia lakukan, dia harus bertaubat kepada Allah. Jadi jangan salah. Enggak bisa seorang datang, Pak Kiai, maafkan saya berbuat ini. Enggak bisa. Dia harus bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu. Syarat-syarat itu. Tidak bisa. Dia tidak punya hak taubat. Kiai, habib, ustaz, ulama, atau apa saja, tidak punya hak untuk memberikan taubat. Yang punya hak adalah Allah. Yang keterlaluan dari kaum muslimin sudah ada dari orang-orang luar Islam, kemudian dari kelompok-kelompok yang sesat, kemudian ada lagi dari kaum muslimin. Ini yang lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi. Yang tadi saja taubatnya kepada kiai dan segala macam itu sudah dikatakan syirkun akbar, karena taubat kepada Allah. Kalau minta petunjuk kepada dia boleh, dalam artian begini, Pak Kiai, saya berbuat salah, apa yang harus saya lakukan? Si Kiai mengatakan, ya kamu harus bertobat kepada Allah, minta kepada Allah, itu yang benar. Tapi kalau dia katakan, Pak Kiai, saya berbuat salah, bagaimana menurut Pak Kiai? Ya sudah, saya maafkan. Itu bukan hak dia. Nah, ini salah Kiai yang seperti ini. Kalau minta petunjuk bagaimana caranya bertobat kepada Allah, itu boleh. Yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minta taubat dan sekali memberikan taubat, ini syirik akbar. Yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi tadi saya katakan, yaitu ada kaum muslimin yang taubatnya kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih ada. Yang seperti ini masih ada di dunia Islam. Di dunia Islam ya, saya katakan di dunia Islam masih ada yang seperti ini. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburannya Kiai Fulan atau wali fulan atau habib fulan, kemudian nangis-nangis, bahkan ada yang tawaf di kuburannya si kiai atau si habib itu supaya diterima taubatnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Sampai hari ini masih ada di Indonesia, masih ada di Mesir, masih ada di Mesir. Itu ada kuburan yang terbesar, kuburan Syirkun Akbar, Syekh Badawi. Itu yang datang bukan ribuan lagi, jutaan orang datang ke sana tiap tahun, Syekh Badawi. Di Indonesia ada berapa tempat? Ya di Banten, ya di Madura, kemudian di Pamijahan, di mana-mana. Di Indonesia ini banyak seperti itu. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburan itu, minta tobat kepada kiai. Orang yang hidup aja tidak berhak untuk memberikan tobat kepada manusia, apalagi yang sudah mati. Nah, memalingkan, ini tobat ibadah, memalingkan kepada selain Allah, namanya syirkun akbar. Maka dibahas di sini ayatnya bahwa kita harus bertobat kepada Allah, yaitu dalilnya surah ini dan surah-surah yang lain. Banyak ayat-ayat Quran yang menyeru watubu ilallah. Tidak watubu ilan nas. Watubu ilallah ayyuhallad. Watubu ilallah jami'an la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu kepada Allah agar kamu berbahagia. Di sini wa'anibu ila rabbikum wa'aslimu lahu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian. Watubu ilallah, tidak watubu ilannas. Seperti dalam surah An-Nur, surah 24, Allah menyebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Watubu ilallah, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kamu berbahagia. Surah An-Nur ayat 31. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'anati. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, bahwa isti'anah itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, artinya kita berserah diri dan minta tolong. Yang pokok arti mana isti'anah itu, yang pokok asalnya isti'anah minta tolong. Isti'anah artinya minta tolong. Maksudnya di sini dalam artian isti'anah itu minta tolong, kita percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan kita. Hampir sama nanti dengan tawakal. Tapi isti'anah secara arti arfiahnya itu artinya minta tolong. Dalil minta tolong itu harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi tentang masalah ubudiyah, masalah ibadah ini, kata para ulama berkait dengan dua kalimat ini. Masalah ubudiyah, masalah tauhid berkait dengan dua ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ibadah ini umum bentuknya, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sampai ada ulama yang menulis kitab khusus membahas dua ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan buku seperti ini, buku tebal, khusus membahas. Itu ilmunya ulama, para orang alim. Satu ayat itu bisa dia bahas panjang lebar berkaitan ayat-ayat yang lain dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tentang iyyaka na'budu, yang pertama makna iyyaka na'budu di sini, kita hanya beribadah kepada Allah, berarti dalam ayat ini ada apa? Ada barok. Barak minas syirik. Yang pertama, iyyaka na'budu artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam ayat ini mengandung barak. Barak itu artinya berlepas diri. Sudah kita bahas al-wala wal-barak. Artinya barak minas syirik. Kita berlepas diri dari kesyirikan. beribadah kepada Allah, walaknya kepada Allah, dan di sini ada barok. Karena tidak lepas daripada barok sudah. Barok dari apa? Barok dari syirik. Jadi kepada Allah tidak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua di sini, nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita juga melepaskan diri kepada Allah dari kelemahan diri kita. Kita akui, artinya kita mengakui diri kita ini lemah. Kita ini dhaif, dan dalam ayat Al-Qur'an beberapa ayat menyebutkan bahwa manusia ini dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia ini yaitu dalam keadaan lemah. Manusia ini dhaif, lemah. Karena manusia ini punya keterbatasan, dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi. Karena manusia ini dhaif, dia harus minta tolong kepada yang qawi, yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Kalau minta kepada yang lain juga, berarti yang lemah minta tolong kepada yang lemah. Mestinya minta tolong kepada yang kuat. Nah, cuma masalah ini harus dibatasi pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Kalau yang manusia mampu, boleh kita minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu. Tolong ambilkan ini, tolong kita pinjamkan uang atau ini, segala macam minta tolong boleh. Sebab disuruh saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ingat, minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu, tidak boleh. Maka kita mengatakan iyyaka nasta'in. Tapi minta tolong kepada sesuatu yang manusia mampu mengerjakannya, boleh. Yang memang itu pada batas kemampuan manusia boleh. Minta tolong sesuatu, mengambilkan sesuatu, dan segala macam. Tapi kalau minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu, yang memang itu di luar kemampuan manusia, yang manusia itu bisa melakukan demikian, tapi dengan bantuan jin. Umpamanya, masalah kesembuhan. Masalah kesembuhan hak Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Kita punya wasilah boleh. Ke dokter, minum obat, itu wasilah jalan. Tapi kalau ada orang yang kemudian ke satu tempat, yang jelas orang itu dukun, datang, pasti sembuh. Umumnya orang meyakini demikian, pasti sembuh. Jelas dia minta bantuan kepada selain Allah. Perbuatan ini syirik. Sejak zaman Nabi sudah ada yang seperti ini. Jadi minta tolongnya kepada Allah. Seperti mana masalah rezeki, minta tolongnya kepada Allah. Masalah apa saja. Jadi pada hal-hal yang manusia tidak mampu, itu harus kepada Allah. Kemudian pada hal-hal yang gaib juga. Pada hal-hal yang gaib manusia tidak tahu. Maka tidak bisa kita minta tolong kepada orang yang dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Yang seperti itu juga syirik. Karena mengakui diri bahwa dia mengakui yang gaib itu syirik. Kemudian wafil hadis. Wafil hadisi idza sta'anta fasta'in billahi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, apabila kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada di situ riwayatnya. Wa fil hadis yasta'anta fasta'in billah. Itu rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi bi sanadin sahih. Artinya diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adzah, isti'adzah minta perlindungan. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Dalil isti'adzah itu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Rabb al-Falaq ini artinya Allah yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Atau waqul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Berlindung kepada Allah Rabb manusia dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan jin, kejahatan sihir, kejahatan manusia, kejahatan orang yang hasad, kejahatan apa saja. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dimasukkan isti'adzah ini ibadah ya, karena yang bisa melindungi hanya Allah. Yang lain tidak bisa minta, yang lain tidak bisa melindungi. Yang bisa melindungi manusia adalah Allah. Karena itu dia harus minta perlindungan kepada Allah, terutama dari godaan syaitan. Ada orang-orang yang memalingkan isti'adzah ini kepada selain Allah. Ada. Seperti disebutkan dalam surah jin. Dalam surah jin itu ada beberapa orang yang kata Allah minta perlindungan kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah jin ayat 6, surah jin itu surah 72 ayat 6, dimaksudkan juga oleh muallif dalam kitab yang lain. Ini muallif kitab Usul Salasah menjelaskan dalam kitab yang lain, dia memberikan bab dalam satu kitabnya yaitu kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Jelas-jelas dia menetapkan termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Di antaranya ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Jadi biasa dulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia melewati satu tempat yang menurut kita, bahasa kita ini angker, mengerikan, menakutkan, itu minta perlindungan. Jadi memberikan sesuatu, atau dia mengatakan, wahai yang menghuni tempat ini, atau penguasa tempat ini, lindungi saya dari gangguan yang lain. Kalau di kita itu tidak begitu lafadznya, bentuknya numpang-numpang. Nah, perbuatan ini numpangnya sama siapa? Sama jin, sama syaitan. Perbuatan ini dijelaskan oleh para ulama, minasyirki al-isti'adatu bighairillahi. Termasuk perbuatan syirik, minta perlindungan kepada selain Allah. Karena yang harus ditakuti siapa? Allah, bukan yang lain. Dan ini masih ada, kepercayaan seperti ini masih ada. Masih banyak di masyarakat. Masih banyak di masyarakat melakukan perbuatan yang seperti ini, berlindung kepada selain Allah. Sedangkan kita berlindung wajib hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini kaitannya minta perlindungan dari hal-hal yang seperti ini, berlindungnya kepada Allah. Nanti kepada hal-hal yang manusia mampu minta perlindungan boleh, dalam hal-hal yang manusia mampu. Contohnya umpamanya ada orang yang mengejar kita, kita mau dibunuh, kita minta perlindungan kepada seseorang yang kita percaya supaya kita terhindar, boleh yang seperti itu. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW, pada sahabat Abu Bakar, di saat dikejar oleh orang-orang kafir kemudian minta perlindungan kepada beberapa orang musyrikin. Dalam hal yang manusia mampu, boleh. Tapi seperti minta perlindungan kepada jin, ini jelas. Kita tidak tahu kemampuan jin dan segala macam. Dan tidak boleh, karena Quran melarang. Ayat ini bentuknya khabar tapi sifatnya larangan dalam surah jin ini. Bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah dosa dan kesalahan mereka. Dan jin itu juga bertambah sombong. Artinya buktinya manusia ini lemah, minta perlindungan kepada kami, golongan jin. Nah, itu tidak boleh. Jadi minta perlindungan hanya kepada Allah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran, sekian banyak, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan yang lainnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindung kepada Allah. Sekian banyak ayat, baik dalam surah Al-A'raf, surah Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, minta perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah. Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian wadalilul istighatsah. Dalil istighatsah. Istighatsah ini artinya minta tolong di saat sulit. Kalau doa bentuknya umum, doa itu meminta kepada Allah. Bentuknya umum, di saat senang, di saat sulit kita berdoa kepada Allah. Tapi istighatsah bentuknya lebih khusus, yaitu minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Jadi istighatsah itu al-istighatsah artinya talabul ighatsah. Talabul ighatsah وهو الإنقاذ من الضيق والشدة. Yang dikatakan istighatsah yaitu talabul ighatsah, minta perlindungan. Yang maksudnya minta perlindungan di sini tidak sama dengan isti'adzah. Tidak sama dengan isti'adzah. Istighatsah beda dengan isti'adzah. Beda juga dengan doa. Sebab di sini talabul ighatsah minta perlindungan. Yang dimaksud perlindungan di sini wa huwal inqadhu minadh-dhiqi wasyiddah. Yaitu minta diselamatkan, inqadh minta diselamatkan, inqadh minta diselamatkan minadh-dhiq dari kesempitan wasyiddah dan kesusahan atau kesulitan. Dik artinya kesempitan, syiddah artinya kesusahan atau kesulitan. Jadi istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, kesempitan atau kesusahan. Dan dalilnya yaitu ayat Izza staghithuna rabbakum fastajabakum. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Jadi sampai istighatsah nanti kita lanjutkan. Setelah selesai salat maghrib kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Subhanakallahumma